Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Ikhwan wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan sekarang kita masuk pada bab yang ke-37 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babun minasyirki iradatul insan bi amalihi dunia. Bab termasuk dari kesyirikan, yaitu kesyirikan yang asghar. Seorang manusia menginginkan dari amal ibadahnya, menginginkan balasan di dunia. Pada pertemuan yang telah lalu, kita telah jelaskan tentang beberapa ihtimal, beberapa kemungkinan. Yang mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah membahas permasalahan yang terkait dengan riya, kemudian beliau setelah itu pada bab selanjutnya membahas tentang termasuk syirik orang yang dia beramal karena menginginkan balasan di dunia. Kita ulang sedikit penjelasannya. Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid, beliau mengatakan wa unwanul babi lahu thalathatu ihtimal. Bahwasanya judul bab ini memiliki tiga ihtimal, tiga kemungkinan, dalam artian yang mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab memasukkan bab ini setelah bab riya. Kemungkinan yang pertama adalah bahwasanya beliau mengulang pembahasan hal yang terkait dengan bab riya. Wahada ba'idun, dan ini adalah suatu perkara yang jauh. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menulis dalam kitabnya sebuah judul bab yang sama pembahasannya secara berturut-turut. Adapun kemungkinan yang kedua, bahwasanya bab sebelumnya, yaitu bab masalah riya, itu adalah lebih khusus dibandingkan bab ini. Dalam artian bab ini pembahasannya lebih umum, ya. Adapun riya ini sebagaimana nanti kita jelaskan tatkala membahas firman Allah, man kana yuridul hayatud dunya, adalah bagian dari seseorang yang dia beramal karena dunia. Di antara bentuk seseorang yang dia beramal karena dunia adalah dia beramal karena riya. Sehingga ya, bab ini lebih umum dibandingkan bab sebelumnya, dan ini ada kemungkinan yang seperti ini. Adapun yang ketiga, kemungkinan yang ketiga, bahwasanya bab ini adalah bab yang berdiri sendiri. Dalam artian beda antara bab ini dengan bab sebelumnya. Wa hadza huwa dhahir, dan inilah yang zahir, yang nampak menurut Syaikh Utsaimin dan juga Syaikh Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid. Jadi intinya bab ini dengan bab sebelumnya ya, secara zahirnya adalah membahas suatu permasalahan yang berbeda. Yang mana bab yang sebelumnya itu terkait masalah riya, ya, seseorang dia beramal ibadah karena memang semata-mata ya karena ingin dipuji oleh manusia. Dari asalnya dia tidak ikhlas di dalam mengamalkan suatu ibadah. Adapun seseorang yang dia beramal karena dunia, dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin, dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia menginginkan dari amalan ibadah tersebut Allah membalasnya di dunia, dan sama sekali tidak menginginkan balasan di akhirat. Dan dikatakan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, walladhi ya'malu min ajli tama'i wal aradil ajil, dan orang yang dia beramal karena tujuan dunia, ya, dia tujuannya agar Allah menyegerakan balasan di dunia, aqalu min alladhina ya'malu liriya, lebih berakal daripada orang yang beramal karena riya. Jadi orang yang dia beramal karena mengharapkan balasan di dunia, aqalu, lebih berakal daripada orang yang dia beramal karena riya. Dijelaskan oleh beliau, li'anna alladhi ya'malu liriya la yahsulu lahu syai'un. Karena orang yang dia beramal karena riya, karena ingin dipuji oleh manusia, dia tidak mendapatkan sesuatu pun. Sebagaimana yang telah kemarin kita jelaskan, terkadang perasaan dipuji itu hanya sekedar perasaan. Tatkala kita mengharapkan pujian dari seseorang itu hanya sekedar perasaan. Hakikatnya dia tidak mendapatkan apa-apa. Adapun orang yang dia beramal karena dunia, terkadang dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari bagian di dunia, sebagaimana nanti dalil yang kita akan jelaskan. Ini di antara perbedaan bab ini dengan bab sebelumnya. Kemudian kita masuk pada poin yang selanjutnya, yaitu hukum beramal ibadah karena dunia. Hukum beramal ibadah karena dunia, yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tauhid Al-Muyassar. Hukmuhu ala kismaini. Hukumnya ada dua. Jadi hukum seseorang yang beramal ibadah karena dunia, hukumnya ada dua. Yang pertama, ayakuna ghalibu a'malihi au kulluha yuridu bihad dunya. Yaitu apabila sebagian besar amalnya atau seluruh amal yang dia lakukan dia niatkan karena dunia. Jadi sebagian besar amal ibadah yang dia lakukan atau bahkan seluruh amal ibadah yang dia lakukan memang dia niatkan agar Allah membalasnya di dunia, sama sekali tidak menginginkan balasan di akhirat, fahadha syirkun akbar. Maka ini hukumnya syirik akbar. Ya, memang secara hukum asal orang yang beramal ibadah karena dunia itu adalah syirik asghar. Akan tetapi apabila sebagian besar amalnya atau seluruhnya karena dunia, maka hukumnya menjadi syirik akbar. Sebagaimana juga dengan masalah riya. Ya, riya yang syirik asghar itu idza yasiru riya, jika sedikitnya riya. Tapi apabila mayoritas amalnya atau sebagian atau seluruh amalnya itu karena riya, maka hukumnya menjadi syirik akbar. Ya. Dan yang kedua, apabila dia mengamalkan suatu amalan tertentu, ya, hanya amalan-amalan tertentu saja yang dia inginkan dunia, dalam artian dari sekian banyak amalan ibadah yang dia lakukan, hanya sedikit yang dia inginkan dari amalnya itu adalah balasan di dunia, fahadha syirkun asghar. Maka yang seperti ini hukumnya adalah syirik asghar. Jadi hukum beramal ibadah karena dunia ini seperti hukum riya. Ya, yang mana hukum asalnya adalah syirik asghar, tapi bisa berubah hukumnya menjadi syirik akbar, yaitu apabila mayoritas amalnya atau seluruh amalnya itu dia inginkan karena dunia atau dia menginginkan pujian dari manusia. Ini hukum beramal ibadah karena dunia. Adapun poin yang keempat, yaitu tentang keadaan suatu amalan yang tercampur keinginan dunia. Ya, keadaan suatu amalan atau nasib suatu amalan yang dia tercampur keinginan dunia. Yang ana ambil penjelasannya dari kitab Tamhid, ada buku ana halaman 406 sampai 407. Di dalam kitab tersebut dikatakan, wal a'malu allati ya'maluha al-abdu wa yastahdara wa yastahdiru fiha thawabad dunya ala kismaini. Seseorang, amalan-amalan yang seorang hamba dia mengamalkan amalan tersebut dan menginginkan, menghadirkan dari amalan yang dia lakukan balasan di dunia, terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah amalan yang dia beramal dan dia menghadirkan niat untuk mendapatkan balasan di dunia dan sama sekali tidak menginginkan balasan di akhirat, akan tetapi amalan yang dia lakukan syariat sama sekali tidak menyebutkan balasannya di dunia. Dalam artian, keadaan suatu amalan yang dia tercampur keinginan dunia, maka terlebih dahulu kita lihat amalannya tersebut. Ya. Yang pertama ada amalan yang syariat tidak mentargib, tidak mendorongnya untuk seorang hamba melakukannya dengan dorongan dunia. Tidak disebutkan balasannya di dunia. Seperti ibadah sholat, ibadah puasa. Tidak ada dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ya, yang mendorong seorang hamba untuk melakukannya dan diiming-iming balasan di dunia. Lalu bagaimana nasib amalan tersebut? dan nasib orang yang beramal amalan tersebut yang dia menginginkan balasan di dunia, sementara amalan tersebut tidak disebutkan oleh syariat, tidak ada targib dorongan ya dengan menyebutkan balasan di dunia, maka yang seperti ini pelakunya fa innahu musyrikun li dzalikal syirku, maka pelakunya dia musyrik, dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan hukum asalnya adalah kesyirikan yang asghar. Dan yang seperti ini hukumnya tidak boleh. Fahadza la yajuzu lahu ayurida bihi dunya. Maka yang seperti ini, kalau amalan yang tidak ada targib, yang tidak diberikan dorongan oleh syariat, tidak disebutkan balasan di dunia, maka tidak boleh bagi kita menginginkan dunia dari amalan yang kita lakukan. Ya, kalau kita menginginkan balasan di dunia, maka terjerumuslah kita ke dalam perbuatan syirik. Ya, karena syariat tidak mendorongnya, tidak menyebutkan balasan di dunia. Kemudian yang kedua, amalan yang pembuat syariat itu menyebutkan balasannya di dunia dan mendorongnya, mendorong membuat mentargib para hamba untuk melakukannya dengan menyebutkan balasan di dunia, seperti silaturahim, kemudian birrul walidain, kemudian berjihad, ya itu disebutkan balasannya di dunia. Di antaranya adalah silaturahim. Ya Rasulullah bersabda, man sarahu ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yansa'a lahu fi atharihi falyusil rahimahu. Ya, barang siapa yang dia senang dibentangkan rizkinya, dibanyakan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Ini disebutkan balasannya di dunia. Jadi ada amalan yang syariat mentargibnya dengan menyebutkan balasan di dunia. Lalu bagaimana apabila orang ini menginginkan balasan di dunia yang syariat menyebutkan balasannya di dunia, maka ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, apabila dia hanya menginginkan balasan di dunia dan sama sekali tidak menginginkan balasan di akhirat, maka masuk ke dalam ancaman ini. Dalam artian amalannya adalah termasuk dari kesyirikan, amalnya mardud, tertolak dan batil. Tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun syariat menyebutkan balasannya di dunia. Seorang yang silaturahim ya, tapi dia semata-mata menginginkan balasan yang disebutkan di dalam hadis tersebut dan sama sekali tidak menginginkan balasan di dunia, maka amalnya tertolak. Terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan yang asghar hukum asalnya. Atau seseorang bersedekah karena tujuannya agar Allah menyembuhkan penyakitnya, dia sama sekali tidak menginginkan balasan di dunia, maka ini termasuk di dalamnya. Mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala dan amalnya mardud, tertolak. Yang kedua, apabila seseorang dia ya menghadirkan dua gus ya sekaligus niatnya, dia menghadirkan menginginkan balasan di dunia dan juga dia menginginkan balasan di akhirat, maka yang seperti inilah ba'sa bidzalika, tidak mengapa. Ya, apabila ada amalan yang disebutkan balasannya di dunia, kemudian kita beramal, ya, kita beramal memiliki dua niatan. Niatan yang pertama karena menginginkan balasan di akhirat plus juga menginginkan balasan di dunia sebagaimana yang disebutkan oleh syariat, maka yang seperti ini tidak mengapa. Karena tatkala syariat mendorongnya untuk melakukannya dengan menyebutkan amalan dunia, menunjukkan hal tersebut dibolehkan. Hanya saja mengurangi keikhlasan seseorang. Dan perlu kita ketahui hakikatnya, tatkala ada suatu amalan yang dia disebutkan balasannya di dunia, kita inginkan balasan tersebut atau tidak, maka insya Allah dengan sendirinya kita akan mendapatkannya. Misalnya seseorang yang diantara balasan di dunia adalah tatkala seorang berjihad, kemudian di dalam peperangan jihad kaum muslimin mendapatkan kemenangan, maka dia akan mendapatkan ghanimah. Ya, seseorang yang dia ikut dalam peperangan walaupun dia tidak meniatkan mendapatkan ghanimah, dia semata-mata memang mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tatkala menang otomatis dia pun mendapatkan ghanimah. Jadi bisa kita permisalkan orang yang berjihad, mungkin ada tiga keadaan. Yang pertama, dia semata-mata mengharapkan ghanimah, tidak mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia mengharapkan kedua-duanya, mengharapkan ghanimah dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dia hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kaum muslimin menang, otomatis tiga-tiganya mendapatkan ghanimah. Akan tetapi yang pertama, dia tidak akan dibalas lagi di akhirat. Ya. ibadah yang dia lakukan mardu tertolak. Adapun yang kedua, ya, dia tetap mendapatkan balasan di akhirat. Ya. Dan orang yang ketiga ini yang lebih afdal, yang lebih mulia, ya, keikhlasannya sempurna, dia akan mendapatkan balasannya secara sempurna di akhirat. Ya. Kemudian poin yang kelima adalah penjelasan ulama salaf tentang empat keadaan manusia yang masuk di dalam firman Allah Ta'ala, yaitu surat Hud ayat 15-16. Dan ini di antara dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tatkala menjelaskan babnya yang mulia ini, yaitu termasuk kesyirikan seorang manusia beramal ibadah karena menginginkan balasan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Hud ayat 15-16, "Man kana yuridul hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan berikan atas mereka bagi amalan-amalan mereka, wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi sedikit pun. Ya, nanti ayat yang mulia ini dikhususkan oleh firman Allah yang lainnya. Di dalam ayat ini Hud 15 ayat 15 sampai 16 ini menunjukkan orang yang beramal karena dunia, menginginkan balasan di dunia, maka Allah berikan apa yang dia inginkan. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka di dalam niat tersebut la yubkhasun, tidak dikurangi. Apa yang mereka inginkan dari dunia Allah beri. Hanya saja nanti ayat yang mulia ini ada pengkhususannya. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali neraka, wa habita ma sana'u, dan telah hapus apa yang mereka lakukan di dalamnya, wa batilun ma kana ya'malun, dan batilah apa-apa yang mereka amalkan. Dijelaskan oleh para ulama salaf bahwasanya keadaan manusia terkait dengan orang yang dia beramal karena dunia sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama salaf berdasarkan tafsir ayat yang mulia ini, ada empat golongan manusia, ya, yang masuk ke dalam ayat yang mulia ini, ya, yang masuk ke dalam ancaman nanti di akhirat tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka. Jadi maksud dari orang yang dia mengamalkan amalan karena menginginkan dunia, ada empat jenis manusia. Yang pertama adalah ya'malul amala shalih, adalah orang yang dia beramal-amal shalih seperti sholat, sedekah, puasa dan yang semisalnya, yang dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu la yuridu thawabahu fil akhirah. Akan tetapi dia tidak menginginkan balasannya di akhirat. Yang dia inginkan Allah Subhanahu wa taala membalasnya di dunia, bihifdzi malihi, dengan menjaga hartanya atau keluarganya atau badannya, atau menetapkan agar Allah terus memberikan nikmat kepadanya, dan dia sama sekali tidak menginginkan dunia, ya, sama sekali di dalam hatinya tidak ada keinginan untuk masuk ke dalam surga, dan tidak ada rasa takut dimasukkan ke dalam neraka. Jadi dia beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi sama sekali tidak menginginkan balasan di dunia. Dia menginginkan Allah membalasnya tidak menginginkan balasan di akhirat, tapi dia menginginkan Allah membalasnya di dunia dengan bentuk menjaga hartanya atau keluarganya, atau agar Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan nikmat kepadanya. Nah, ini sebagaimana tafsiran yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas menafsirkan ayat yang mulia ini adalah orang yang beramal soleh, ikhlas karena Allah, tapi tidak menginginkan balasan di dunia. Yang dia inginkan adalah Allah membalas, tidak sama sekali tidak menginginkan balasan di akhirat, tapi yang dia inginkan balasan di dunia. Yang kedua, wa huwa akhbaru minal awwal wa akhwafu. Ini yang kedua ini lebih besar lagi dari yang pertama, lebih parah dan lebih mengkhawatirkan. Dan ini sebagaimana tafsiran dari Mujahid, ya. Bahwasanya masuk di dalam ayat yang mulia ini adalah orang yang beramal soleh, wa niyyatuhu riya'un nas, la talaba thawabal akhirah. Jadi orang yang masuk dalam ayat ini, yang dia beramal karena dunia, adalah orang yang dia beramal soleh tapi niatnya agar dipuji oleh manusia dan tidak menginginkan balasan di akhirat. Sebagaimana yang tadi kita jelaskan, berarti ya bab ini lebih umum dibandingkan bab sebelumnya. Nah, di antara keinginan dunia tatkala seorang dia beramal soleh adalah dia mendapatkan, mengharapkan pujian dari manusia. Kemudian yang ketiga, jenis manusia yang ketiga adalah seseorang yang dia melakukan amalan yang soleh dan dia meniatkan dari amalnya itu mendapatkan harta. Kalau yang pertama itu, ya dia menginginkan balasan Allah membalasnya di dunia dengan menjaga hartanya, dengan Allah melanggengkan nikmatnya. Adapun yang ketiga, yang ini adalah orang yang dia beramal soleh, dia tujuannya adalah karena harta, agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan dia harta, seperti orang yang haji, ya dia berhaji karena harta, atau orang yang berhijrah karena dunia yang dia inginkan, atau karena wanita yang dia ingin nikahi, dia berjihad karena ingin mendapatkan ghanimah. Seseorang muadzin, dia adzan karena ingin mendapatkan upah dari adzan tersebut. Seorang mudaris, dia mengajar tujuannya adalah semata-mata karena ingin mendapatkan mukafa'ah ataupun yang semisalnya. Maka orang yang seperti ini masuk ke dalam ayat tersebut, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan bagian di akhirat kecuali api neraka. Kemudian jenis yang keempat adalah orang yang dia mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, lakinnahu ala amalin yukafiruhu kufran yukhrijuhu anil Islam. Akan tetapi dia melakukan suatu amalan yang mengeluarkan dirinya dari Islam, seperti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara, yang banyak di antara mereka yang melakukan amalan soleh ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi percuma, ya, tidak memberikan manfaat bagi mereka. Begitu juga umat Islam ini, ya, yang mereka melakukan amalan-amalan ibadah yang banyak, akan tetapi mereka campur adukan amalan tersebut dengan kesyirikan yang bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Maka orang yang seperti ini masuk juga di dalam kategori ayat yang mulia tersebut. Kemudian kita lanjutkan poin yang terakhir, yaitu penjelasan dalil, yaitu surat Hud yang tadi kita bacakan. Ana ambil penjelasannya dari kitab Qawlul Mufid dan I'anatul Mustafid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia. Ai maknanya, seseorang yang dia menginginkan dari amalan akhirat adalah balasan di dunia. Wa zinataha, dan menginginkan perhiasan dunia. Dan perhiasan dunia adalah harta dan anak. Ya, di antara perhiasan dunia adalah harta dan anak, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, al-mal wal banuna zinatul hayati dunya. Ya, harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Maka tatkala orang yang dia menginginkan balasan dunia dan perhiasannya, di dalam surat yang mulia ini Hud ayat 15, Allah berfirman selanjutnya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha ay nu'tihi minad dunya ma arada wa ma qasada idza syi'na, itu kami berikan dia dari apa yang dia inginkan dari dunia dan apa yang dia niatkan dari dunia, idza syi'na, jika kami berkehendak. Ya, di sini dikasih embel-embel idza syi'na. Penjelasannya Syaikh Shalih Al-Fauzan dikatakan idza syi'na, jika kami berkehendak, jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Mengapa di sini dijelaskan idza syi'na? Karena ada ayat-ayat yang mengkhususkan ayat ini, yaitu surat Al-Isra ayat 18. Ya. Kalau dalam surat Hud, di dalam surat Hud ini ayat 15 menyebutkan, Allah menyebutkan orang yang beramal dunia akan Allah berikan wahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi. Ya, tidak dikurangi. Ini umum, secara umum, tapi di dalam ayat, dalam surat Al-Isra ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridul ajilata," barang siapa yang menginginkan dunia, ajjalna lahu fiha, maka kami akan segerakan, kami akan beri, fiha ma nasya'u, apa-apa yang kami kehendaki, apa-apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi orang yang kami kehendaki. Bisa saja misalnya A, B, C, dia beramal soleh karena menginginkan dunia. Anggaplah A, dia beramal ibadah ingin mendapatkan 1 miliar. Begitu juga dengan B, begitu juga dengan C. Ya, bisa jadi di antara A, B, C ini Allah berikan kepada A semuanya. Ya, dari sholatnya dia menginginkan mendapat uang 1 miliar, maka Allah beri semuanya. wa hum fiha la yubkhasun, tidak dikurangi sama sekali berdasarkan surat Hud ayat 15. Tapi ada juga orang, ya si B ini misalnya dia menginginkan 1 miliar. Tapi Allah menghendaki beda. Dia enggak diberikan 1 miliar tapi hanya diberikan 1 juta misalnya. Ya, sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya. Allah hanya menginginkan Allah berikan dia 1 juta. Adapun yang si C ini sama sekali tidak Allah berikan apa yang dia inginkan. Tapi akibatnya antara A, B, C sama saja. Ya, amalnya terhapus dan tidak ada bagiannya sedikit pun di dunia. Dan Allah akan jadikan neraka Jahannam, ya, yang dia akan memasukinya dengan, yang Allah akan memasuki orang tersebut dengan keadaan tercela dan terusir. Sebagaimana Allah jelaskan dalam firman-Nya Al-Isra ayat 18. Ya, jadi ayat yang mulia ini ya Hud ayat 15 dikhususkan makhsusatun biqouli ta'ala fi suratil Isra, dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 18. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akibat orang yang dia beramal saleh karena menginginkan balasan di dunia. Allah jelaskan akibatnya, mereka adalah orang-orang yang nanti di akhirat tidak mendapatkan apapun illan nar, kecuali neraka. Ya, kecuali api neraka. Ya. Kemudian wahabita ma sana'u fiha ay fil akhirah, wahabita ma sana'u fiha maksudnya adalah fil akhirah ma sana'u fid dunya, dan hapuslah nanti di akhirat dari amalan-amalan soleh yang mereka lakukan di dunia, wa batilun ma kanu ya'malun, dan batillah apa-apa yang mereka lakukan, ya, dari amalan-amalan ibadah di dunia, dan akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kita, ini jelas sekali dalam ayat yang mulia ini menunjukkan balasan bagi orang yang beramal amalan dunia. Ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka, menunjukkan amalan tersebut adalah amalan yang Allah haramkan dan termasuk dari kesyirikan. Kemudian kita masuk pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu fi sahihi wa fi sahihi ay fi sahihil Bukhari, itu di dalam sahih Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau, qala, beliau bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'isa abdud dinar, ta'isa ay khaba wa halaka, celakalah hamba dinar. Dinar ini adalah uang yang terbuat dari emas. Ta'isa abdud ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdud dirham, dan celakalah hamba uang perak. Jadi dinar uang yang terbuat dari emas, adapun dirham uang yang terbuat dari perak. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Ya. Ta'isa abdul khamisah, celakalah hamba khamisah. Khamisah kisaun jamilun. Kata Syaikhul Utsaimin, khamisah adalah kisaun jamilun, baju yang bagus. Ta'isa abdul khamila, celakalah hamba khamila, ay khamila firasun wathirun, kasur yang empuk. Ya, celakalah hamba kasur yang empuk. Dan ini adalah syahid dari hadis yang mulia ini terkait dengan bab. Ya. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan orang-orang yang dia menginginkan dirham, menginginkan dinar, menginginkan baju yang bagus, menginginkan kasur yang empuk, ini adalah gambaran dari dunia, ya, disifati, dinamakan oleh Rasulullah sebagai abdun, orang yang menghambakan dirinya. Kenapa dikatakan abdun? Li'annahum ya'maluna laha, karena mereka melakukannya, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang tujuannya adalah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dari dunia. Fasaru abidan laha, maka jadilah mereka menghambakan diri terhadap apa-apa yang mereka inginkan. Amal ladzi ya'malu min ajli wajhillah, adapun orang yang dia beramal karena tujuannya mengharapkan wajah Allah, wa huwa abdun lillah atau abdullah, maka dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seorang dia beramal karena Allah, maka dia adalah abdullah yang sejati. Adapun seseorang yang dia beramal karena dunia, maka dia adalah abdun, abdu dunia, hamba, hamba dunia. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara alamat-alamat, ciri-ciri orang yang dia beramal karena dunia. Faqala in utiya radiya. Di antara ciri seseorang yang dia beramal karena dunia, in utiya radiya. Jika dia diberi apa yang dia inginkan dari ibadah yang dia lakukan, radiya, maka dia ridho. Dia senang. Tatkala dia beramal ibadah, dia sholat ataupun yang semisalnya, biar dagangannya laris misalnya, ya, atau biar dia diterima di pekerjaannya misalnya, kemudian dia diterima pekerjaannya, maka dia senang. Wa illam yu'ta sakhita. Tapi tatkala dia tidak diberi apa yang dia inginkan, sakhita, dia murka. Kenapa sih Allah tidak beri saya, padahal saya sudah sholat malam, ya, sudah sholat tahajud sampai kaki saya bengkak-bengkak. Ya, dia marah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal ini menunjukkan, ya, tatkala dia beramal tujuannya adalah karena dunia. Tatkala seseorang dia, ya, merasa selama ini kok Allah tidak memberikan rezeki kepadanya, padahal dia sudah banyak beramal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, maka tatkala dia merasa memiliki perasaan seperti ini, menunjukkan selama ini dia beramalnya bukan karena Allah, tapi karena dunia. Ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi doanya. Ta'isa wan takasa. Celaka. Ta'isa wan takasa. Ai mana ta'isa wan takasa? Ta'isa ai khaba wa halaka. Intakasa ai maknanya intakasat alaihil umur bihaitsu la tatasayyara lahu. Menjadi terbalik dari apa yang dia, dari perkara yang dia inginkan. Apa yang diinginkan menjadi sesuatu yang tidak mudah. Dalam artian, ya, seseorang yang dia menginginkan balasan di dunia, apa yang dia inginkan, maka Allah jadikan dia terbalik. Apa yang dia inginkan tidak akan tercapai. Ya, Rasulullah, ini doa dari Rasulullah, ta'isa wan takasa. Kemudian Rasulullah juga menggambarkan, wa idha syika falan takosha. Wa idha syika, dan apabila sampai-sampai dia, apabila tertusuk sebuah duri, falan takosha, maka niscaya dia tidak akan mampu untuk mencabutnya. Menunjukkan kelemahan yang ada pada dirinya. Ya, jadi orang yang dia menginginkan dunia, Rasulullah mendoakan ta'isa wan takasa. Semoga dia celaka dan dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Sampai-sampai apabila dia tertusuk sebuah duri, maka dia tidak akan mampu untuk mencabutnya. Ya, ini adalah hamba dari hamba-hamba dunia. Kemudian selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang mulia ini menjelaskan tentang hamba-hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah Rasulullah Subhanahu wa taala bersabda, "Tuba li abdin." Tuba. Tuba kila dikatakan innaha syajaratun fil jannah. Yang biasa diartikan tuba itu beruntunglah. Ya. Tuba biasa kita artikan beruntunglah li abdin akhidin, beruntunglah bagi seorang hamba. Ya. Tuba dikatakan adalah sebuah pohon di surga yang panjangnya sejauh 100 tahun perjalanan. Yang bayangannya dhilluha masiratu mi'atin am. Jadi bayangannya sampai 100 tahun perjalanan. Kemudian ada juga minha. Ada juga yang menafsirkan tuba ini adalah thiyabu ahlil jannah. Pakaian dari penduduk surga. Dan ada juga yang mengatakan wakila innaha al jannah nafsuha. Sesungguhnya tuba ini adalah jannah, adalah surga. Ya, intinya bahwasanya di sini adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang dia menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan sama sekali tidak menginginkan balasan di dunia. Tuba, berbahagialah hamba tersebut. Li abdin, itu bagi seorang hamba, akhidin bi inani farasihi, yang dia mengambil tali kekang kudanya, fi sabilillahi ay li jihad fi sabilillahi, ya, untuk dalam rangka berjihad kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia senantiasa mempersiapkan dirinya, mempersiapkan kudanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya orang ini adalah orang yang mencintai jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini, orang yang mempersiapkan dirinya untuk berjihad, ya, walaupun belum waktunya jihad, tapi dia mempersiapkan dirinya untuk berjihad, dia siapkan kudanya, dia siapkan fisiknya, mungkin dia latihan bela diri, ya, tujuannya adalah jangan-jangan nanti akan terjadi jihad, dia persiapkan dirinya, maka orang yang seperti ini, fahada ala ajrin wa in lam yujahid, maka orang yang seperti ini akan mendapatkan pahala walaupun dia tidak berjihad. Maka tatkala apabila di antara kita latihan bela diri ataupun yang semisalnya, maka hendaklah kita niatkan di dalam hati kita untuk persiapan jihad. Karena yang namanya jihad kita tidak tahu kapan terjadinya jihad, ya. Siapa tahu ya, di Indonesia, tapi semoga tidak, ya, terjadi seperti apa yang di Suriah misalnya, ya. Ya, tapi kita sudah bersiap-siap untuk mempersiapkan jihad. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensifati orang yang seperti ini. Ya, mensifati orang-orang yang dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala, karena akhirat, dan sama sekali tidak menginginkan balasan di dunia, sehingga orang ini dia tidak memperhatikan penampilannya. Sehingga Rasulullah dalam hadis yang mulia ini menggambarkan as'asa ra'suhu. Ya, yang mana rambutnya ini adalah acak-acakan. Tidak rapi. Ini sifat yang pertama bagi hamba yang dia menginginkan balasan di akhirat. Seorang mujahid yang sama sekali tidak menginginkan balasan di dunia, yang mana ra'suhu as'atha. Ya. Rambutnya acak-acakan, tidak teratur. Ya. Berdebu. Kemudian, mukbaratan qadamahu, kakinya berdebu. Kakinya berdebu. Inkana fil hirasa, dan apabila dia ditugaskan oleh sang panglimanya fil hirasa. Hirasa ini dijelaskan di sini. Adalah pasukan yang dia ditugaskan untuk menjaga pasukan inti. Ya. Dia begadang, ya, tugasnya adalah hanya sekedar menjaga pasukan inti. Dia ditugaskan oleh panglimanya untuk menjaga pasukan inti. In kana fil hirasa, kana fil hirasa. Apabila dia ditugaskan oleh sang panglimanya hanya sekedar menjadi pasukan penjaga, kana fil hirasa, maka dia siap. Wa in kana fisaqa, dan apabila dia ditugaskan, ya, di belakang pasukan, ya, menunjukkan bahwasanya berarti orang ini tidak dianggap oleh panglimanya. Karena biasanya yang di depan pasukan ini adalah orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang jago perang. Dan orang apabila dia ditempatkan di saqa, wa in kana fi saqa kana fi saqa, maka dia siap. Menunjukkan dia tidak, sama sekali tidak memperhatikan amalan yang dia lakukan. Oleh karena itulah di dalam kitab Syaikh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in kana fil hirasa kana fil hirasa wa in kana fisaqa kana fisaqa, ini memiliki dua makna. Yang pertama, annahu la yubali aina wudi'a bal yuti'u waliyal amri, bahwasanya dia tidak memperdulikan di mana saja dia ditempatkan, karena yang dia cari memang karena mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak sama sekali tidak menginginkan pujian dari manusia, ya, bahkan dia mentaati ulil amri dan pemimpin pasukan. Sama saja apakah ulil amrinya dia atau panglimanya dia itu menempatkan di hirasa, ya, hanya sekedar menjaga pasukan dari serangan musuh, atau dia ditempatkan di saqa, yakni fi akhiril jais, di akhir pasukan. Dia tidak melihat kedudukannya, apakah dia mendapatkan kedudukan masyaqa yang sulit, apakah dia dapat kedudukan yang enak, di mana saja dia ditempatkan, ya, maka dia siap. Ya. Misalnya ada daurah Ustadz Kibar, ya. Kemudian di antara antum hanya ada antum ini tugasnya nempelin ini aja, misalnya, ya, maka siap, saya siap. Ya. Si Fulan, antum tugasnya pembawa acara, oh iya saya pantas pembawa acara, misalnya. Tatkala dia di tempat, antum nggak jadi, antum ini aja antum, nemenin dia nempelin, ah, masa saya misalnya. Misalnya ya. Maka orang yang seperti ini berarti dia dari amalnya menunjukkan, bukan menunjukkan tidak menginginkan balas, tidak dia beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, in kana fil hirasa, maka ada haqqaha. Ya, orang ini adalah orang yang dia selalu menunaikan apa yang dibebankan kepadanya. Tatkala dia dibebankan, disuruh hanya sekedar menjaga pasukan, ada haqqaha, maka dia menunaikan haknya. Dia kerjakan semestinya. Ya, karena memang dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya, dan dia tidak sama sekali tidak menginginkan kedudukan di mata manusia. Kemudian di sini Rasulullah pun mensifati orang ini yang menunjukkan orang ini sama sekali tidak ma'ruf di sisi manusia, in ista'dana lam yu'dan lahu. Apabila dia meminta izin, la yu'dan lahu, maka dia tidak diizini. Wa in syafi'a, apabila dia menjadi pemberi syafaat dari seseorang minta tolong kepada dirinya untuk memberikan syafaat, menyampaikan sesuatu untuk orang lain, lam yusyafa, maka syafaatnya ini tidak akan diterima. Menunjukkan di mata manusia dia sama sekali tidak memiliki apa-apa, tidak dipandang oleh manusia. Akan tetapi kata Rasulullah, orang yang seperti ini tuba, sungguh bahagia. Ya, maka hakikatnya di mata Allah Subhanahu wa taala dia adalah manusia yang bahagia, ya, mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan faedah dari ayat dua ayat dan hadis yang kita bacakan ini. Di antaranya yang pertama adalah tahdhiru min iradatil insan bi amalihi dunya. Peringatan yang keras dari seorang manusia menginginkan dari amalnya dunia. Wa anna dhalika minasyirki fin niyat. Dan bahwasanya demikian itu termasuk kesyirikan di dalam niat. Kemudian faedah yang kedua, yukhadhu minal ayatain, diambil dari dua ayat tersebut, Yahud ayat 15 dan 16, an i'ta Allahi ad-dunya li ba'din nas laisa dalilan ala ridallahi anhum. Bahwasanya pemberian Allah terhadap sebagian manusia terkait dengan dunia, laisa dalilan ala ridallahi anhum, bukanlah dalil atas ridhonya Allah terhadap mereka. Dan ini hakikatnya adalah merupakan istidraj, ya, makar Allah Subhanahu wa taala kepada orang tersebut. Dan sebaliknya, wa ana man ad-dunya 'anil 'abdil mu'min, dan bahwa saja mencegah atau tidak memberikan dunia bagi hamba yang mukmin, laisa dalilan ala adami ridhollahi anhu, bukanlah dalil akan tidak ridhonya Allah kepada dunia. Fa dunya laysat miqyasan li ridhollahi wa ghadabihi, bahwasanya dunia itu bukanlah ukuran akan ridho dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian faedah yang ketiga, yukhadhu minal ayatainil karimataini, diambil dari dua ayat yang mulia ini, annal ibrah laysat fi suratil amal, bahwasanya yang namanya ibrah, pelajaran itu tidak ada dilihat dari bentuk amal. Wa innal ibrah fin niyatil amil, bahwasanya ibrah itu dilihat dari niat orang yang mengamalkannya. Fa in kanat niyatul amil khalisatan lillahi fa hadzal amalu amalu salih. Maka apabila niat orang yang mengamalkan adalah khalis, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka amalan yang dia lakukan adalah amalan yang salih. Dan sebaliknya, apabila niat pelakunya adalah ghairu khalisah, tidak ikhlas karena wajah Allah Subhanahu wa taala, fahada amalun fasid, maka ini adalah amalan yang fasid, walaupun secara zahirnya bentuknya amalan yang dia lakukan adalah amalan yang salih, seperti orang yang banyak berinfak, ya, tapi agar disebut sebagai seorang yang dermawan. Apa yang dia lakukan amalan salih, ya, tapi tatkala dia niatnya tidak salih, maka amalan tersebut menjadi amalan fasid, amalan yang tidak salih. Jadi ibrah tidaklah dilihat dari bentuk amalnya, tapi dilihat dari niat sang pengamalnya. Kemudian faedah yang keempat, Di dalam hadis, dalilun al-farqi bainal abdi alladhi ya'malu li wajhillah wal abdi alladhi ya'malu li ajli dunya. Ya, terdapat perbedaan antara orang, seorang hamba yang dia beramal karena wajah Allah dan seorang hamba yang dia beramal karena dunia. Di antaranya orang yang dia beramal karena dunia, apabila diberi dia ridho, apabila tidak diberi maka dia tidak ridho. Dan sebaliknya orang yang beriman, yang dia melakukan amalan karena dunia, maka yang seperti ini tidaklah memberikan pengaruh pada dirinya. Dia diberi atau tidak diberi, bagi dia adalah suatu perkara yang sama. Karena memang dia semata-mata beramal itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang keenam, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam samal abda alladhi ya'malu min ajli dunya abdan laha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan hamba yang dia mengamalkan suatu amalan karena dunia dikatakan abdan. Ya, menghambakan diri kepada dunia. Yang seperti ini wahada yaktadi asyirka. Yang seperti ini menunjukkan bahwasanya amalan tersebut adalah amalan kesyirikan. Ya, tatkala seorang dia beramal karena dunia kok disebutkan abdun, menunjukkan amalan yang demikian itu menunjukkan amalan yang syirik. Walakinnahu fi haqqil mu'min syirkan asghar. Akan tetapi jika ini terjadi pada diri seorang mukmin, maka syirik di sini adalah syirik asghar yang dapat mengurangi kesempurnaan tauhid yang ada pada dirinya dan terhapus amalan yang dia lakukan karena dunia. Kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan tentang alamat orang yang dia beramal karena tujuan akhirat. Di antara ciri atau alamat orang yang dia beramal karena dunia, yang pertama annahu mu'idun nafsahu lil jihad daiman wa abadan. Bahwasanya dia selalu mempersiapkan dirinya untuk berjihad, daiman wa abadan, selalu. Ya, dia selalu mempersiapkan dirinya untuk berjihad. Kemudian yang kedua, orang yang dia beramal karena akhirat, dialah sama sekali tidak memperhatikan keadaannya, tidak memperhatikan badannya, tidak memperhatikan penampilannya, ya, tidak memperhatikan posisi dia. Selama apa yang dia lakukan ini ya adalah merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia lakukan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya dia tidak memperhatikan jenis amalan yang dia lakukan tatkala dia berjihad. Apakah dia ditempatkan di barisan yang paling belakang, ya, di barisan yang paling sulit, ataupun yang lainnya. Ya, maka dia selalu siap. Kemudian yang keempat, bahwasanya annahu ghairu ma'rufin indan nas. Bahwasanya dia adalah orang yang tidak ma'ruf di sisi manusia. Dikarenakan dia menyembunyikan dirinya dari manusia dan tidak menampakkan ketaatannya kepada manusia. Dia berusaha untuk menyembunyikan amalan salihnya. Ini beberapa yang dapat kita ambil faedahnya dari dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sekarang kita masuk pada bab yang selanjutnya, al-babu ats-tsaminu wa tsalatsun. Itu bab yang ke-38. Yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, babun man ata'a al-ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu atau tahlili ma haramallahu faqad ittakhadhum arbaban. Bab, barang siapa yang mentaati ulama atau umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka sungguh berarti orang tersebut telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai arbaban, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada bab yang mulia ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah penjelasan judul bab, yang ana ambil penjelasan dari kitab I'anatul Mustafid. Kemudian yang poin yang kedua adalah hubungan bab ini dengan kitab tauhid, yang ana ambil dari kitab Tamhid. Kemudian yang ketiga, hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. Ya, jadi hukum mengikuti ulama dan umara di dalam penghalalan dan pengharaman. dalam artian menghalalkan apa yang haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulul Mufid. Kemudian yang keempat, hukum seorang hakim yang dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, selain hukum yang Allah turunkan. Yang ini ana ambil pula di dalam kitab Qaulul Mufid. Jadi nanti perbedaan antara poin yang ketiga dan poin yang keempat, kalau poin ketiga ini terkait dengan kita, ya seseorang yang dia mengikuti seorang hakim atau seorang umara yang menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Adapun poin yang keempat adalah terkait dengan ulamanya itu atau hakimnya tersebut atau umaranya yang dia berhukum dengan hukum selain hukum yang Allah turunkan. Kemudian poin yang terakhir adalah penjelasan dalil. Kita masuk pada poin yang pertama, yaitu penjelasan dalil, penjelasan judul bab. Qala Syekh rahimallahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam babnya yang mulia, babu man ata'al ulama wal umara, barang siapa yang mentaati ulama dan umara. Hadza syaratun, ini syarat, ya, wa jawabuhu, dan jawabnya, dan seterusnya. Ini man ata'al ulama wal umara, ini jumlah syarat dan jawabnya. Maka orang yang seperti ini, man atal ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu au sebaliknya atau sebaliknya, faqad ittakhadhum arbaban, maka sungguh dia telah menjadikan mereka arbaban sebagai sesembahan. Mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, beliau mengatakan orang yang dia mentaati ulama dan umara di dalam pentahriman dan penghalalan ini hakikatnya telah menjadikan mereka sebagai arbaban, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, wa dzalika, karena demikian itu, li anna tahlila wa tahrima haqqun lillah, bahwasanya yang namanya tahlil dan tahrim, ya, hak menghalalkan sesuatu dan hak mengharamkan sesuatu adalah murni hak Allah Subhanahu wa taala, yang seorang pun tidak berserikat di dalamnya, yang seorang pun tidak berserikat di dalamnya. Maka barang siapa yang menghalalkan atau mengharamkan tanpa adanya dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, maka hakikatnya ja'ala nafsahu syarikan lillah, maka berarti dia telah menjadikan dirinya sekutu, bersekutu dalam Allah Subhanahu, bagi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti ini maka terjerumuslah dia ke dalam kesyirikan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya syirik itu adalah menyamakan makhluk dengan Allah di dalam perkara yang merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada orang yang menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, berarti dia telah menjadikan dirinya syarikan lillah, bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia mensejajarkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ata'ahu, maka dan barang siapa yang mentaati orang tersebut. Ini kitanya nih. Ya, kita mentaati orang yang tersebut, ya, ulama tersebut, faqad asyrakahu ma'allahi, berarti dia telah melakukan kesyirikan dengannya bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam pembuatan syariat. Dan hakikatnya berarti orang ini telah menjadikan ulama dan umara tersebut sebagai arbaban, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala kita menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, ini adalah termasuk dari bentuk ibadah. Dan ibadah termasuk dari ibadah hati. Ya, ibadah hati, perkataan hati adalah kita menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Apabila ini dipalingkan kepada selain Allah, berarti kita telah hakikatnya telah menyembah, beribadah kepada selain Allah. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan faqad ittakhadhum arbaban, maka sungguh berarti dia telah menjadikan mereka sebagai arbaban, yaitu sesembahan. Ya, sebagaimana nanti tafsiran penjelasan dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, terkait kisah seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim, yang insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ini yang bisa ana sampaikan. Apabila ada salahnya, maka semata-mata datangnya dari diri ana pribadi dan dari syaitan, dan ana beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada benarnya, maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.